Doa ketika melihat orang lain memakai baju baru, ilbas jadidat, wa'is hamidat, mamut jahidat. Artinya, pakailah pakaian baru dan hiduplah dengan terpuji dan matilah sebagai syahid. Hadis riwayat Ibnu Majah.